Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas pelajaran bahasa Arab, ya, dari sisi sorof, ya. Waalaikumsalam. Hujan, ya. Masya Allah. Ya. Dan pada malam hari ini, daris yang akan kita mulai, ini adalah Al-Kafi fi Nusarfi, jilid awal. Sampai kita pada pembahasan ismul fa'il, atau macam-macam daripada jenis isim fa'il. Ya, isim fa'il, sebagaimana yang sudah dipahami adalah dari sulasi mujarad, ya. Ya, karena yang jilid satu ini titik tekannya adalah sulasi mujarad yang berwajan fa'ilun. Tetapi dari isim fa'il ini tidak sesederhana hanya isim fa'il saja, tetapi ada juga yang perlu ditanbih atau yang perlu diperhatikan, yakni dengan wazan fa'il. Fa'il bukan fa'il, tapi fa'il adalah isim fa'il yang dari bab fa'ula yaf'ulu. Dan kebanyakan wazannya adalah fa'il, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan isim fa'il adalah siyagul mubalaghah. Ya, ini rentang dilebihkan gitu, ya, dilebihkan. Dalam sifat. Fil wasf yuhawwalu ismul fa'il tsulatsiyyi ila siyagin ukhra tusamma siyagul mubalaghah. Disebut dengan bentuk daripada mubalaghah, ya. Ini pun banyak digunakan. Wazan-wazannya itu di situ disebutkan ada 4, ada fa'al, ada fa'ul, ada fa'il dan fa'il, ya, fa'ilun. Kemudian yang berkaitan dengan isim fa'il juga yang lainnya yang perlu diketahui adalah isim tafdhil. Ya. Ini untuk menunjukkan perbandingan atau mensifati yang disifati dengan penambahan yang lebih. Ya, misalkan Muhammadun ahsanu min fulan, misalnya Muhammad lebih baik dari fulan. Atau misalkan hadza talibu akbaru minat talibi tsani. Hadza talibu, santri ini atau pelajar ini lebih besar daripada zalika talib, daripada santri yang itu, misalkan. Nah, ini namanya isim tafdhil. Wazan-wazannya yang sebenarnya yang masyhur adalah ya af'alu saja, ya, af'alu. Tetapi bisa dimusanakkan dan dijamakkan sebagaimana dikatakan mu'alif, af'alu, af'alani, af'aluna. Atau afailu dan fu'la untuk yang mu'anasnya, fu'layani, fu'alu. Tayyib ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk jenis isim fa'il yang berikutnya lagi atau yang macam daripada jenis macam-macam isim fa'il selain siyagul mubalaghah dengan isim tafdhil adalah yang juga penting harus diketahui as-sifatul musyabbahah. Fasal berikutnya adalah as-sifatul musyabbahah, sifat yang melekat gitu, ya. maksudnya atau dijelaskan di sini qala al muallif hiya sifat al musyabahah itu adalah ismun yadullu ala wasfin thabitin daimin, jadi sifat yang tetap, yang seterusnya, yang menempel, yang selamanya atau yang melekat gitu. Lil mausuf, untuk yang disifati. Untuk yang disifati ini ya isim fa'ilnya itu sendiri. Walau yusahu illa minal fi'li thulatsiyyi al-lazim. Nah, di sini perlu dicatatkan bahwasanya sifatul musyabbahah itu tidak dibentuk kecuali dari fi'il madi yang lazim, fi'il thulatsi yang lazim, tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek sifat al-musyabbahah, ya. Contohnya mislu, ya. Kenapa sih kok harus yang sulasi yang lazim yang tidak butuh objek? Contohnya adalah misalkan syaju'a. Syaju'a ini fi'il madinya fa'ula gitu ya. Syaju'a artinya berani. Nah, maka sifatul musyabahahnya adalah syuja'un. Ya, syuja'. Mislu syuja'. Kemudian jaban, jabuna maksudnya jabban. Penakut. Nah, kemudian fi'il apa isim fa'ilnya atau sifatul musyabahnya adalah jabban. Karuma fa'ula, karuma yakrumu, sifatul musyabahnya adalah karim. Ya, karim. Ini yang selalu dermawan gitu. Kalau jabban selalu takut. Suja selalu pemberani. Karena melekat begitu ya. Kemudian syarufa syarif. Melekat padanya syarif, ya, ini sifat atau apa namanya bermakna yang mulia, yang memiliki kehormatan. Affa afif, ya. Nah, itu contoh-contohnya. Afif, ya, ini yang menjaga diri. Ini menunjukkan bahwasanya fiil-fiilnya fiil-fiil yang lazim, yang tidak butuhkan objek. Kalau misalkan doroba, ya, apa namanya, dia tidak perlu sifatul musyabahah karena hampir semua orang bisa kan gitu ya. Sifat-sifat ini tidak semuanya ada pada orang. Orang yang ini misalkan suja, yang ini tidak suja. Jadi ibaratnya insidental atau tidak semua orang melekat, tidak semua orang memiliki sifat-sifat itu. Sifat pemberani, kemudian penakut, kemudian dermawan, kemudian mulia, kemudian menjaga diri, ya, kemudian sahula sahlun, yakni orang yang mudah. Do'ufa do'if, orang yang lemah. Hasuna hasan, orang yang baik. So'uba so'bun, yani sulit. Nah, ini semuanya adalah sifat-sifat yang melekat, yang tidak semua orang ada gitu ya. Jadi pilihan saja. Nadir, rendah, jarang. Taib, itu yang berkaitan dengan isim fa'il. Selesai sudah pembahasan tentang isim fa'il, ya, isim fa'il. Berikutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ismul maf'ul. Ya, jadi kalau misalkan fa'ala ya fa'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Nah, sekarang isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Sebagaimana yang sudah dipahami, ya, artinya kata benda yang dikerjakan gitu ya, kata kerja yang dikerjakan. Yang maf'ul yang dikerjakan. Huwa min ats-tsulatsiyil mujarrad ma kana 'ala wazni maf'ul. Dia dari fi'il yang tersusun dari tiga huruf yang asli. Asulasi adalah tiga huruf yang mujarad yang asli dengan wazan maf'ul. Contohnya, kataba maktubun, maktub yang ditulis. Sa'ala mas'ulun, yang ditanya atau yang diminta. Amaro ma'mur, yang diperintahkan. Qatala maktul, yang dibunuh. Nasara mansurun, yang ditolong. Doroba madrubun, yang dipukul. Semuanya walaupun fi'il madinya beraneka ragam asalnya, fa'ala fa'ila fa'ula, juga fi'il mudhari'nya yang berbeda-beda wazannya, dari keenam bab itu isim maf'ulnya sama. Isim maf'ulnya satu jenis. Tasrifnya mas'ulun, mas'ulani, mas'uluna. Yani maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Ini untuk yang mudzakkar, yang ghaib, kemudian yang mukhatab dan yang mutakallim. Ya, lil mudzakkar ghaib wa mukhatab. Ya, mutakallim juga bisa sebenarnya ya. Kemudian mas'ulatun, mas'ulatani, mas'ulatun lil mu'annas, ghaibah, mukhatabah. ya, juga mestinya mutakallimah, ya. Ana mas'ulatun, saya yang dimintai pertanggungjawaban, misalkan gitu ya, kalau mu'anas. Tasrif, itu tasrif secara globalnya ya. Kita akan baca apabila tasrif atau isim maf'ul ini bisa bertemu dengan domir yang munfasilah. Domir-domir yang berlaku sebagai objek, subjek maksudnya ya. Kita baca. Huwa mansurun, huma mansurani, hum mansuruna. Hiya mansuratun, huma mansuratani, hunna mansuratun. Anta mansurun, antuma mansurani, antum mansuruna. Anti mansuratun, antuma mansuratani, hunna mansuratun. Ya. Ana mansurun, nahnu mansuruna. Ya. Di sini membuktikan bahwasanya domir yang mutakalim itu bisa ya. Jadi lil mudzakkar kalau misalkan kembali ke atas itu ghaib, ghaibun mukhatabun dan mutakalim. Juga kalau ketika ananya itu adalah muannas maka kemungkinannya ana mansuratun sama nahnu mansuratun gitu ya. Ya, yang mana? Oh iya betul. Masyaallah, jazakallahu khairan. Nah di sini ada salah ketik atau salah tulis, bukan hunna ya tapi antunna. Anti mansurun, mansuratun, antuma mansuratani, antunna mansuratun. Itu salah tulis rupanya dari redaksi. Baik. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafian. Kita sudah masuk musim penghujan. Mudah-mudahan hujan yang Allah berikan hujan yang rahmat dan hujan yang membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya fasa berikutnya tasriful ismil maf'ul atau tasrif ismul maf'ul minal ladzi yata'adda bi harfil jar. Minal ladzi yata'adda bi harfil jar. Sebagaimana yang sudah kita pernah sampaikan bahwasanya bahwa jangan heran atau jangan aneh bahwa kata-kata benda itu kata-kata kerja itu bukti bahwasanya dia itu lazim adalah cirinya di bersambung dengan huruf. Bersambung dengan huruf gitu ya. Tapi tidak semua fi'il yang lazim itu bersambung dengan huruf. Tidak semua fi'il-fi'il yang lazim itu bersambung dengan huruf. Seperti contohnya caju'ah gitu ya. Ini adalah fi'il yang lazim, pemberani. Dia tidak butuh apa namanya huruf. Tapi kalau ada kata marro, ini butuh huruf dia, marro bi. Ya. Tapi kalau marro artinya lewat. Tapi kalau dia butuh ingin yang ada yang jadi seolah-olah sebagai korbannya, maka ditambah dengan marro bi, melewati. Melewati. Kalau marronya saja lewat, marro itu hanya lewat saja. Gitu. Tapi kalau marro bi itu melewati. Jadi di sini dikatakan bahwasanya isim maf'ul atau apa namanya ya isim maf'ul dari fi'il yang lalu dirut bahwasanya dari fi'il madi yang bukan dijadikan isim maf'ul itu ada fi'il-fi'il yang membutuhkan huruf. Ketika isim maf'ulnya pun membutuhkan huruf juga seperti kata marrobi. Marrobi. Di sini apa namanya diajarkan atau dikenalkan bahwasanya memiliki tasrif isim maf'ul itu memiliki tasrif dari yang membutuhkan dengan huruf jar ya minalladzi yata'adda bihafil jar la yusaghu ismul maf'uli minal lazimi ila ma minal dzarf awil jar wal majrur ya. Tidak dibentuk isim maf'ul yang dari fi'il yang lazim fi'il madi yang asal muasalnya lazim tidak butuh objek kecuali dia bersambung dengan dzaraf ya atau huruf jar wa majrur ya jar wa majrur tidak dibentuk kecuali dibentuk dengan menambahkan dzaraf keterangan atau jar wa majrur. Contoh mamrurun bihi itu artinya yang dilewati dengannya. mamrurun bihi, artinya yang lewat, dilewati dengannya. Marhubun fihi, yang dicintai, yang dicintai padanya. Marhubun anhu, yang dibenci tentangnya, yang dibenci, ya. Ini asal katanya dari rogiba fi sama rogibaan gitu ya. Rogiba fi dengan rogibaan. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nah, ketika dia raghiba itu dalam keadaan isim maf'ul marghub. Nah, marghubun kalau misalkan marghubun fihi artinya justru berbeda, justru yang disukai. Tapi kalau pakai hurufnya an, maka artinya justru yang dibenci, yang tidak disukai. Ya, gitu. Itu apa namanya? Ada beberapa isim maf'ul yang tidak lepas dari huruf, tidak lepas dari huruf, karena memang ketika fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya itu tasrifnya dia harus pakai huruf, dia bersambung dengan huruf. Baik, ifani fidil rahimani rahimakumullah, tasrifnya kita baca mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim. Ya. Mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihinna. Ya. Mamrurun bika, mamrurun bikuma, mamrurun bikum. Mamrurun biki, mamrurun bikuma, mamrurun bikunna. Ya. Mamrurun bi, mamrurun bina. Ya. Jadi yang berubah itu justru domirnya, bukan isim maf'ulnya. Ya gitu ya. Bukan isim maf'ulnya. Mamrurun bihi adalah yang dilewati, satu orang yang dilewati, mamrurun bihi, yang dilewati satu orang dengannya. Mamrurun bihima, yang dilewati dua orang, yang dilewati dengannya dua orang. Ya gitu, yang dilewatinya dua orang. Mamrurun bihima, mamrurun bihim, yang dilewati tiga orang atau lebih dari laki-laki. Mamrurun biha, yang dilewati dengannya satu orang, yang dilewati satu orang perempuan. Mamrurun bihima, yang dilewati dengannya dua orang atau dua benda perempuan. Jadi tidak mesti orang ya. Mamrurun bihinna, nah kalau yang bihinna ini jelas akil, yang dilewati dengannya tiga orang perempuan atau lebih. Mamrurun bika, yang dilewati dengan satu orang, yang dilewati satu orang, ini yang dilewati, engkau yang dilewati. Mamrurun bika, engkau satu orang laki-laki yang dilewati. Mamrurun bikuma, kalian dua orang laki-laki yang dilewati. Yang dilewati, ya ini kalian dua orang laki-laki. Terus seperti itu dikiaskan sampai mamrurun bina, artinya kami yang dilewati. Mamrurun bina, kami yang dilewati. Baik. Itu isim maf'ul ya. Baik yang isim maf'ulnya polos, dalam artian tidak ada huruf. Baik, dan begitu juga isim maf'ul yang ada hurufnya. Ini contohnya adalah marrobi, yakni yang melewati. Makana ala wazni fa'il. Pasal berikutnya adalah apa-apa yang berasal dari wazan fa'il. Apa-apa yang berupa wazannya fa'il. Di sini maksudnya apa? Kenapa dimasukkan pada isim maf'ul? Karena wazan ini istimewa. Dia sebenarnya fa'il, isim fa'il, tetapi maknanya maf'ul gitu, ya. Wa qad yaji'u waznu fa'il, kadang-kadang, tidak semuanya gitu ya. Wazan fa'il, ya ini dari wazan fa'ula yaqulu, itu artinya yang isim fa'ilnya adalah fa'il, bimakna maf'ul. Maknanya justru maf'ul justru. Maknanya justru maf'ul. Walaupun dua-duanya ada, isim fa'ilnya ada, isim maf'ulnya ada secara wazan, tetapi makna daripada isim fa'ilnya sendiri adalah maf'ul. Contohnya, rajim, yang terkutuk. Rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim itu isim fa'il justru. Isim fa'il dia, tetapi maknanya maf'ul. Maknanya yang marjum, yang dikutuk. Wakil. Artinya maukul, yang diwakilkan. Wakil ini yang diwakili. Wakil yang mewakili atau yang diwakilkan. Ya. Kemudian amin, yang diamanahi. Amin. Kan dia fa'il. Amin, aminus sunduk atau amin aminul bait atau aminul bunuk bank gitu ya. Amin yang diamanahi, dia jadi korban kan? Dia yang diberikan amanat gitu. Dianya adalah isim fa'il tapi maknanya maf'ul, yang diberi amanah. Ya, jadi korban. Ya. Tasrifnya sama dengan isim wazan fa'il yang sebelumnya. Ya, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna gitu ya. Contohnya wakilun, wakilani, wakiluna. Wakilatun, wakilatani, wakilat. Nah, ini kenapa dimasukkan isim atau isim fa'il yang fa'il, wazan fa'il itu di pembahasan isim maf'ul karena maknanya. Maknanya bermakna maf'ul. Tidak semuanya, tidak semuanya. Seperti misalkan apa namanya di sini di sebelumnya itu, yakni ba'id. Ba'id artinya jauh, yang jauh. Apakah dijauhi kan enggak mesti gitu ya. Enggak mesti iya. Atau misalkan kabir. Kaburo itu wazannya kabir, isim fa'ilnya yang besar. Apakah dibesari kan juga enggak mesti. Nah, jadi tidak semuanya. Ada beberapa kata yang dia itu bisa bermakna maf'ul. Seperti rojim, wakil, amin, ya. Baik. Sekarang masuk ke tamrin. At-tamrinat. Atau at-tamrin. Yang satu. Istakhrij. Keluarkan. Ya. Atau istakhrij ini minta dikeluarkan. Pilih. Atau coba dikeluarkan. Isman maf'ulan min hadhil kalimat. Isim maf'ul dari kata-kata di bawah. Istakhrij yani. Apa bunyinya gitu ya, dikeluarkan karena di situ disebutkan cuman isim fi'il madinya saja. Nah, maksudnya bentuklah gitu atau jadikan menjadi isim maf'ul. Baik, satu orang satu fataha maftuhun, syariba masyrubun, alima ma'lumun, ya, zolama mazlumun, amara ma'murun, ya, nasara na mansurun, qata'a maqtu'un, ya. Masya Allah, ini apa hujannya, hujan besar ya. Gimana, apa dilanjut apa? Hah? Kedengeran enggak? Lanjut aja ya. Ya, soalnya suaranya kan ini apa besar gitu. Ya, ini memang kita tuntaskan sampai latihan saja. Nanti fasal berikutnya itu setelah isim maf'ul adalah masdar. Ya. Baik. Sharif ya, tasrif. Maktubun. Maktubun ditasrif. Gimana? Sampai mana tadi? Antum ya, ahi. Fadol. Maktubun ditasrif secara lengkap. Hanya 6. Ya, gimana? Ini yang nomor 2 tasrifnya. Apa namanya? Sharif ini ditasrif menjadi bunyi-bunyi atau kata-kata yang berbeda-beda tentunya. Gimana tasrifnya? Maktubun. Ya. Ya. Betul. Pendek dulu sebelum dipanjangkan, itu yang mufradnya pendek dulu. Maktu batun, ya kan? Maktu batun, ya. Maktu batani, maktu maktubah gitu ya. Itu antum bisa lihat di halaman 24 itu. Tasrifnya disamakan saja. Berikutnya mamnu, mamnuun. Betul. Iya. Mamnuun, mamnuani, mamnuuna, mamnuatun, mamnuatani, mamnuat. Ma'khudun. Sebentar, maktubun yang ditulis. Mamnuun yang dilarang, dicegah, yang ditolak bisa. Yang ditahan juga bisa. Tapi kalau ma'khudz, mana ma'khudz? Yang diambil, ya. Al-khodah, yani yang diambil. Bisa juga bisa bermakna yang disiksa, yang diazab. Makna ma'khudz itu juga bisa seperti itu. Ma'khudz artinya, tafsirnya gimana? Betul. Iya. Marhumun. Berikutnya. Iya. Ma'murun, betul. Iya. Ma'mura, ma'murun, ma'murani, ma'muruna, ma'muratun, ma'muratani, ma'muratun. Imla'il Farok, tamrin 3, isi titik-titik di bawahnya dengan domir yang cocok, gampang ini ya. Soal awalnya adalah huwa mazlumun, titik-titik mazlumatun. Berarti domirnya apa? Apa? Ah, mazlumatun ini jumlahnya 1. Hah? Kalau hum enggak mungkin ya, sebab kalau hum itu kan muzakkar. Di sini kan huwa mazlumun. Kira-kira domir apa saja yang cocok dengan khobarnya mazlumatun? Tentu domir yang cocok adalah yang pertama ada 3. Hiya. Ya, pertama hiya mazlumatun atau anti mazlumatun atau anak mazlumatun. Nah. Kemudian titik-titik kalau mansuratun, apa domirnya? Enggak mungkin, sebab mansuratun muannas. Iya. Iya, ada tamar buto itu menunjukkan muannas, berarti hiya. Atau antum mansuratun dan ana mansuratun. Kemudian di sini jamak mazlumuna, maka kemungkinan domirnya apa saja? Iya. Betul, atau antum. Iya, dan nahnu. Asanta. Mansuratun, maka domirnya? Iya. Iya. Asanta. Ini juga sama mudah, mazlumat. Tadi kalau mazlumah yang dizalimi, mansurah yang ditolong, mansurat juga yang ditolong. Mazlumatun, maka domirnya apa saja? Ya, atau hunna atau domir yang kemungkinan yang masih memungkinkan an hunna mazlumatun, kemudian antunna, iya, mazlumatun, dan satu lagi enggak mungkin kalau huma. Kalau huma mazlumatani, kalau mazlumat ini artinya jamak muannas salim, tentu yang berkaitan yang bermakna banyak. Bisa hunna mazlumatun atau antunna mazlumatun. Satu lagi. Mudah sebenarnya. Itu sebenarnya diberulang-ulang-ulang dengan yang kata-kata yang di awal sih. Sama seperti tadi, mansuratun, hunna mansuratun, antunna mansuratun, nahnu mansuratun. Para kata mazlumatun juga sama domirnya. Hunna mazlumatun, antunna mazlumatun, sama satu lagi, nahnu mazlumatun. Kami yang dizolimi, kan gitu ya. Kalau manakala yang berbicaranya muannas. Berikutnya mansuroni, nah ini mudah juga. Iya, atau bisa antuma, atau sebelum antuma itu di atas ada doa ininya. Huma, iya, huma yang muzakkar ya. Huma yang muzakkar dan antuma yang muzakkar. Karena antuma atau huma sama-sama bunyinya sama pada untuk yang muzakkar dan yang muannas. Mazlumani. Huma dan antuma, ya. Nah, adapun yang sekarang ini mansuratani, huma juga, antuma juga, tetapi dengan makna pelakunya yang muannas, ya. 4. Ta'imla'il farok bismin maf'ul munasibin. Oh, tadi kita menyebutkan domirnya. Nah, sekarang kita menyebutkan isi maf'ulnya yang sesuai dengan domir yang sudah disediakan. Soal awal adalah huwa mas'ulun, dia yang ditanya atau dia yang diminta atau dia yang diminta, ditanya, ya seperti itu, sama saja. Anta. Iya, cuma satu ya. Enggak mungkin anta mas'ulatun ya, jangan salah gitu ya. Kalau anta cuma satu. Kemudian kalau ana? Kalau ana berarti apa kira-kira? Ana, iya. Misalkan qala Muhammad, ana mas'ulun qala Muhammad, perempuan. Kalau qalat Aisyah tu, ana mas'ulatun. Jadi bisa mas'ulun atau mas'ulatun, karena tergantung yang berbicara. Kalau bicaranya laki-laki pasti bacanya mas'ulun, kalau yang bicaranya perempuan mas'ulatun, kan gitu ya. Nah, kalau yang domir hum mas'uluna, panjang ya, mas'uluna jamak mudzakkar salim. Hiya mas'ulatun, tinggal tambahkan saja tamar butoh. Hunna mas'ulatun, baik, bagus sekali. Kalau huma atau mas'ulatani, ya karena huma di sini mengandung domir, bisa mudzakkar bisa muannas pelakunya atau artinya, maka bisa dua, bisa mas'ulani atau mas'ulatani. Kalau antum mas'uluna, kalau nahnu mas'uluna, kalau antunna mas'ulatun, iya mas'ulatun, enggak mungkin yang lain, antunna mas'ulatun. Kalau antuma atau iya antuma mas'ulani atau antuma mas'ulatani. Masya Allah ya, alhamdulillah, musim hujan yang masya Allah barokah. Terakhir tamdil lima, tarjim ila lughatil arabiyah, ditranslate ya, diterjemahkan ke bahasa Arab. Dia laki-laki dipukul, bahasa Arabnya apa? Iya, huwa madrubun, bagus sekali. Karena cuma satu ya. Mereka laki-laki dicintai. Hum ini. Rogiba fi. Hum. Sebagaimana dalam tasrifnya, isi maf'ulnya tunggal semua. Yang berbeda adalah hurufnya. Nah, jadi gimana? Hum marghubun fihim. Gitu. Iya, sebagaimana di sini kan tasrifuhu mamrurun bihi, itu artinya satu orang yang dilewati, satu orang. Kalau dua orang mamrurun bihima, bukan mamruroni bihima. Jadi apa namanya yang perlu di sini yang perhatikan adalah ketika huruf, ketika kata itu bersambung dengan huruf, ketika isi maf'ulnya yang berubah adalah hurufnya, apa domirnya. Domir. Adapun yang di depannya itu tunggal semua. Tunggal semua. Ya gitu ya. Seperti misalkan Muhammadun wa Umar mamrurun bihima. Muhammadun wa Umaru mamrurun bihima. Nah, di sini ketika mereka laki-laki dicintai, hum marghubun fihim. Gitu ya. Ini yang sementara yang ana pahami seperti itu. Karena ketika tasrif isim maf'ul ya bin alladzi yata'adda biharfil jarri, itu rumusnya adalah yang bersambung dengan huruf itu yang menunjukkan jumlah orangnya gitu. Adapun yang isim maf'ulnya dia mufrad semua. Mufrad semua. Begitu. Ya, tapi ana belum bisa menyampaikan syahid, wajib syahid atau bukti misalkan dalam ayat gitu ya. Misalnya dalam ayat bahwasanya orangnya banyak tetapi isim maf'ulnya itu satu gitu. Jadi mereka lagi-lagi dicintai, hum marghubun fihim, atau kalau misalkan tidak pakai domir, marghubun fihim. Marghubun fihim, yang dicintai gitu. Marghubun fihim, mereka yang dicintai. Baik. Nanti ini jadi PR kita, nanti bisa bertanya atau mencari jawaban yang sesungguhnya. Tentunya lebih mutmain itu manakala yang namanya kaidah bahasa Arab itu diperkuat dengan misalkan firman Allah Taala atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau syair, bait-bait syair. Nah, dari situ itu jadi patokan hukum. Ya. Baik, nanti kita akan kembangkan lagi insyaAllah. Berikutnya nomor 3, saya dimarahi. Apa bahasa Arabnya? Saya dimarahi. Marah itu ghadiba. Apa? Maghdubun, ya. Ghadiba itu mutaaddi, dia artinya butuh objek. Ghadiballahu sebenarnya ada hurufnya ya, ghadiballahu alaihim. Allah murka atas mereka. Ya. Tetapi bisa maknanya juga dia ghadiba, ghadibtu, aku marah. Ya, jadi ana maghdubun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan ya. Ala, jadi yang dari dua ayat atau dari dua kata itu yakni ghadiba 'ala sebenarnya ya. Ghadiba 'ala, ana maghdubun 'alayya. Ana maghdubun 'alayya. Saya dimarahi. Kemudian misalkan laki dia perempuan diusir, mana diusir bahasa Arabnya? Belum tahu. Diusir apa? Diusir. Mengusir. 57. Khosa'a. Khosa'a, khos'an, mengusir ya. Mahsu'atun, ya, mahsu'atun. Dia perempuan diusir mahsu'atun, ya. Seperti juga bahasanya yakni dijauhkan dari rahmat itu adalah mal'un, ya. Mal'un, dilaknat itu adalah dijauhkan dari rahmat. Buat anir rahmah. Jadi tapi di sini dikatakan maksu atau tidak, dan cukup insyaallah. Kami dizalimi. Nahnu mazlumun, ya. Mereka laki-laki dilaknat. Hum mal'ununa. Mereka berdua perempuan ditanya. Huma mas'ulata. Huma mas'ulatani. Ya. Huma mas'ulatani. Kemudian saya ditanya. Ana mas'ulun. Dia perempuan diterima. Iya, hiya maqbulatun. Mereka perempuan ditipu. Tipu bahasa Arabnya apa? Ada dalam Al-Qur'an yakni ketika mensifati orang-orang munafik, yukhadi'un. Khoda'a. Khoda'a artinya menipu, khoda'a. Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipu mereka. Iya, hunna mahdu'atun, mahdu'at, khada'a. Ya, mereka ditipu. Baik, alhamdulillah itu kurang lebih apa namanya? Latihannya sudah selesai. Tapi nanti ada sedikit yang perlu diteliti lagi adalah nomor 3. Saya dimarahi, ya. Atau penjelasan tentang bahwasanya isim maf'ul ketika dia bersambung dengan atau membutuhkan huruf jar, maka apakah mufrad atau perlu dijamak, kan gitu ya. Karena dengan apa domir-domir yang bersambung dengan huruf-huruf itu, huruf-huruf jar itu atau yang sifatnya dzaraf, keterangan, itu sudah menunjukkan jumlah orangnya gitu. Jumlah orangnya. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim. Nah, itu satu, dua orang. Tapi isim maf'ulnya tunggal, tetap tunggal. Gitu ya. Tapi nanti insya Allah kita buktikan dari, cari dari ayat supaya lebih tenang insya Allah. Loh, iya ya. Bukan dimarahi ya, dimahari. Iya. Di mahar. Apa? Haniqo. Oh iya, marah ya. Haniqo hanakon. Ya. Ini di mahari justru diberi mahar ya. Mahar dari mahar ya. Mamhur ya. Dia perempuan saya dimahari. Artinya saya dikhitbah kan gitu ya. Kalau yang dikasih mahar kan gak mungkin laki-laki, perempuan kan gitu ya. Mungkin ini salah cetak ini. Harusnya dimarahi, jadi dimahari ya. Terbalik ya mungkin ya. Kalau mahar ya dicari, apa namanya, bahasa Arabnya. Nah, baik, sampai di sini dulu insya Allah pembahasan kita. Dan insya Allah pada pertemuan mendatang kita masuk pada jenis-jenis isim berikutnya dari tasrif usul sulasi mujarad, yaitu adalah masdar. Masdar juga penting karena masdar itu ada berbagai macam, ada taukid, ada marrah, ada hay'ah, ada mim, ada sinai. Nah, ini setelah berakhir daripada masdar, nanti terakhirnya adalah isim zaman dan isim makan dan isim alat. Berakhir ya, setelah itu alhamdulillah nanti kita akan merumuskan kembali kitab apa yang akan kita bahas selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.